Indak wal adiyati dhabha. Apa artinya al adiyat? Hah? Kuda-kuda yang berlari. Dhabha, apa artinya dhabha? Ma makna dhabha Khalil? Suara kuda ketika lari. Naam. Lakanud, mana lakanud ya Muhammad? Kanud, apa makna kanud? Ha? Jahud. Ha? Mengingkari kufru ni'mah. Fa'atharna bihi naq'a. Amana fa'atharna bihi naq'a. Ha? Naam, rafa'na al-ghubar. Innahu ala dhalika lashahid. Rauf. Innahu. Hu ini siapa? Al-insan ala qawl. Ala qawl thani. Yang dimaksud hu apa? Ada dua penafsiran yang kita sebutkan kemarin. Ada yang mengatakan innahu hu kembali kepada Rabb. Yani inna Allah ala dhalika la syahid. Sebagian menafsirkan innahu ay innal insan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suratu az-zalzalah. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Suratu Az-Zalzalah berselisih para ulama tafsir. Ada yang mengatakan surah ini madaniyah, dan itu diriwayatkan dari Ibn Abbas, dari Qatadah. Ada pula yang mengatakan bahwa surah ini makkiyah, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir. Dan surah Az-Zalzalah ini secara umum menjelaskan tentang kondisi akhir zaman. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa termasuk di antara ciri-ciri ayat atau surah Makkiyah itu kebanyakannya menjelaskan tentang itsbatu yaumil qiyamah, itsbatu yaumil ba'ts, menetapkan adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Dan surah Az-Zalzalah disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa surah ini ta'dilu binisfil Qur'an. Kalau surah Al-Ikhlas ta'dilu thuluthal Qur'an, qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an, seperempat Al-Qur'an. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa surah Az-Zalzalah ta'dilu nisfal Qur'an, itu menyamai setengah Al-Quran Al-Karim. Akan tetapi hadis-hadis yang diriwayatkan

Tayyib ya ikhwan, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.